Aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kufur, mengingkari nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Dari ayat ini kita dapati dua faedah yang di dalam dunia pendidikan diistilahkan dengan reward dan punishment. Yang berprestasi maka diberi reward, hadiah. Yang melanggar diberi punishment, iqab, hukuman. Prinsipnya di dalam ayat ini diterapkan di dalam dunia pendidikan sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti nikmat itu ditambah. Artinya dapat bonus. Sama di dunia pendidikan pun demikian. Kalau kamu berprestasi, kamu baik, akhlaknya Masya Allah, diberi hadiah. Dan sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian ingkar, tidak mau mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Jadi yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa yang akan didapatkan. Sebagaimana Qarun yang menyatakan bahwasannya apa yang diberikan kepadaku ini, segenap harta kekayaan yang ada pada diriku ini, itu karena ilmu yang saya miliki. Maka karena kesombongan Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada dia. Qarun ditenggelamkan beserta harta kekayaannya, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bumi. Jadi harta yang sedemikian banyak kekayaan yang sudah ia kumpulkan, bahkan di Al-Quran digambarkan harta kekayaannya itu disimpan di dalam gudang-gudang, yang gudang-gudang tersebut memiliki kunci, dikunci gudang itu. Nah, untuk mengangkat kuncinya saja, harus mengerahkan orang-orang yang berfisik, bertubuh kuat, kekar. Jadi kita bisa bayangkan, untuk mengangkat kuncinya, baru kuncinya, belum harta kekayaannya, baru kuncinya, dibutuhkan orang-orang yang tubuhnya kuat. Dari sini kita bisa mendapat gambaran harta Qarun itu sedemikian banyak. Tapi itu tidak berarti apa-apa, harta itu tidak bisa menyelamatkan sang pemilik hartanya, yaitu Qarun. karena ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah tenggelamkan Qarun beserta harta kekayaannya ke dalam bumi. Dulu mungkin kita masih membayangkan tenggelam ke dalam bumi itu seperti apa. Ya. Tapi setelah kejadian di Palu, ya, di kota Palu beberapa tahun lalu, rumah bisa masuk ke dalam bumi, ya, yang disebut dengan istilah apa, istilah di kalangan para ahli yaitu likuifaksi. Jadi semua yang ada di permukaan bumi masuk ke dalam bumi, tenggelam. Dan itu bisa kita lihat kejadian di kota Palu itu. Rumah yang tadinya lantai 2, lantai 3, tiba-tiba di permukaan bumi cuman atapnya saja. Lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya sudah masuk ke dalam bumi. Kita tidak bisa bayangkan kalau di dalam satu lantai, dua lantai itu ada orang, ada manusia. Terkubur hidup-hidup. Hotel yang berapa lantai masuk, tinggal lantai atas ada di dasar bumi. Ada di permukaan bumi. Itu yang diistilahkan dengan likuifaksi. Nasib Qarun beserta harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti itu mudah. Hanya dalam hitungan beberapa, tidak sampai menit. Tidak sampai bermenit-menit begitu. Hanya beberapa, hitungan beberapa waktu. Singkat sekali. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, di antara tujuan mendidik diri kita, tujuan mendidik istri dan anak-anak kita, di antaranya adalah bagaimana menanamkan sikap syukur itu kepada individu masing-masing. Menanamkan sikap syukur kepada kita, istri kita, anak-anak kita, atau kalau di pondok pesantren, yaitu para peserta didik, santri, santriwati, sehingga mereka pandai bersyukur. Ketika manusia, atau contohlah misalnya santri, tidak pandai bersyukur, ini akan mempengaruhi terhadap pola belajar yang ada pada dirinya. Ketika sikap syukur itu tidak tertanam pada diri seorang santri, ia akan melihat segala sesuatu serba kurang. Ketika melihat segala sesuatu serba kurang, timbul ketidakpuasan. Ketika timbul ketidakpuasan, kemudian masalah. Timbul masalah. Dan masalah ini akan mengganggu semua proses belajar pada dirinya. Ditanya orang tuanya, kenapa kamu ingin pindah dari pondok? Alasannya makannya enggak enak. Makannya enggak enak? Iya. Satu nampan 5 orang. Lauknya goreng ikan. 1 ekor. Dikeroyok 5 orang. Ini kan sudah menunjukkan sikap kurang bersyukur. Ya, meskipun ayahnya menenangkan, sudah nanti Abi belikan lagi ikan, biar masing-masing makan 1 ekor ikan. Mudah saja, beli ikan teri, nanti masing-masing 1. Dari contoh ini, dan ini kasus banyak, artinya tidak hanya masalah makan, mungkin masalah dengan teman, mungkin masalah dengan yang lain. Permasalahan-permasalahan kesantren itu banyak. Tetapi satu hal biasanya berporos pada sikap belum tertanamnya sikap syukur. Belum tertanamnya sikap syukur. Dan membayangkan kalau di pondok lain itu tidak akan ada masalah. Padahal belum tentu kalau pindah ke pondok lain masalahnya lebih ringan, belum tentu. Atau bahkan mungkin belum tidak ada masalah, belum tentu. Bisa jadi masalahnya lebih berat. Lebih beratnya kemana? Lebih beratnya terhadap perkembangan psikis santri itu sendiri. Kenapa? Dari pondok sini pindah ke sana. Tidak puas, pindah ke sana. Pindah lagi, pindah ke sana. Ini akan mempengaruhi proses kejiwaan. Psikologisnya akan hancur. Kenapa demikian? Ia akan memberikan penilaian bahwasanya pondok itu bukan tempatnya dia. Ini bahaya. Ini berbahaya. Jadi, karena terlambat memberikan kesadaran kepada santri, sehingga pola sikapnya terbentuk dengan ia melihat, mengalami, belajar di beberapa pondok. Maka kita sebagai pengasuh pondok harus menanamkan bahwasannya di setiap pondok ada kelebihannya. Di setiap pondok tentu ada kekurangannya. Karena tidak ada ma'had yang sempurna segala-galanya. Tidak ada. Mesti ada kekurangannya. Ya. Walhamdulillah pondok Salafiyin ini terhitung pondok yang murah meriah. Murah meriah, tidak kalah dengan warung Padang. Ya. Coba di Solo tuh, di Solo. Ya. Solo. Ya. Itu ada pondok. Mungkin ustadz-ustadz di sini kenal lah pendirinya di sana. Di Solo itu. Sekarang itu untuk masuk ke sana, biayanya jutaan. Bulanannya sudah di atas 1 juta. Sampai ikhwan yang tadinya pengurus di situ pun sampai keluar. Loh, kenapa keluar? Tidak sanggup membayar biayanya. Padahal pengurus. Padahal pengurus. Itu ada beberapa orang pengurus. Tidak sanggup untuk pondok yang mengurus dia, anak dia ingin mondok di situ tidak bisa karena aturannya harus membayar biaya sebagaimana yang lain, akhirnya keluar. Ya, keluar ya tidak hanya anaknya, ayahnya juga, abahnya juga keluar. Sampai begitu. Ya. Ada lagi pondok. Ya. Di atas biayanya itu hariannya, bulanannya sudah di atas 1 juta. Ya. Ada pondok apa, ya, masih di sekitaran Solo. Ya, bukan pondok Salafi. Tapi sudah di atas 1 juta. Di sini berapa Ustaz Said? Sudah di atas 2 juta? 1/5-nya 2 juta. Masya Allah. Itu. Berarti 2 juta itu bisa masukkan 5 anak ya? Kalau misalnya anaknya 10, 5 bisa masukkan ke sini semua. Masya Allah. Padahal di pondok lain, ya, itu baru biaya bulanannya. Walhamdulillah, pondok salafiyin murah. Ya. Meskipun murah, alhamdulillah masih ada yang minta keringanan. Ya alhamdulillah dong. Artinya apa? Artinya, orang tua yang meminta keringanan itu, ia ingin mendidik anaknya di pondok. Qadarullah masalahnya, qadarullah tidak ada rezeki. Dalam pengertian kurang. Ya. Untuk apa? Untuk membayar biaya bulanannya itu. Kenapa? Ya karena banyak tanggungannya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Karena banyak tanggungannya, istrinya 4. Ya. Anak di masing-masing istrinya berapa? Kan begitu. Ya. Insyaallah salafiyin dengan keadaan yang seperti itu, artinya tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat. Itu ya, kita akan sangat terbuka dan sangat senang ketika ada orang tua yang memang terus terang seperti itu. Terus terang seperti itu. Kenapa? Ya, karena berarti pada orang tua tersebut punya prinsip anak saya harus mondok, anak saya harus mendapat pendidikan. Adapun masalah pembiayaan, ala Allah, nanti diurus bersama-sama. Ya. Cuma di kalangan salafiyin kan belum ada istilah gerakan orang tua asuh kan gitu. Sehingga ini ada orang tua yang tidak mampu, salafiyin tidak mampu, anaknya ingin mondok, siapa yang mau mengkafil, siapa yang mau menanggung, belum ada. Sebetulnya itu bagus. Ya, apalagi Ramadan sekarang. Wah. Orang-orang apa? Sikap pemurahnya itu tumbuh. Nah. Jadi ya. Keadaan yang seperti ini itu terjadi di mana-mana. Artinya bahwasannya ma'had itu, ma'had salafiyin ya. Tentu ada kelebihan, ada kekurangannya. Inilah yang sebenarnya ya, kita ya, yang mengelola ma'had, tentunya para pengasuh, ya, itu akan sangat terbantu sekali ketika kita dengan ya, segenap upaya kita berusaha untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua. Ya. Meskipun ada mungkin 1, 2, 3 orang yang qadarullah secara finansial ya, memiliki kekurangan. Dan itu memang harus dibantu. Ya. Dan itu memang harus dibantu. Jadi dengan biaya yang sedemikian murah, ya, Tentu ya, pendidikan kita diupayakan untuk bisa semaksimal mungkin. Apalagi pondok salafiyin ini biasanya tidak ada atau tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Atau kalaupun ada yang sudah terdaftar, ya, sudah mendapatkan nomor statistik pondok pesantren, ya. Hanya beberapa. Maka kembali kepada kita sebagai orang tua, tanggung jawab pendidikan anak sebenarnya ada pada diri kita sebagai orang tua. Adapun pihak ma'had, pihak pondok, itu adalah sebagai partner, lembaga yang diajak bekerja sama. Sehingga walaupun anaknya itu sudah dipondokkan di sebuah lembaga pendidikan salafiyin, tidak berarti orang tua itu lepas tanggung jawab. Anak sudah mondok, berbulan-bulan tidak ditengok. Anak sudah mondok, tidak pernah mendapatkan telepon. Padahal kesempatan untuk waktu telepon itu ada disediakan oleh pondok. Kenapa demikian? Karena kesadaran orang tua bahwasannya mendidik anak itu adalah tanggung jawabnya, itu kesadaran itu belum maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana upaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka? Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Qala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Allimu, ajarilah. Ajarilah diri kalian. Ajarilah keluarga kalian. Tentang apa? Al-khair. Tentang kebaikan. Tentang nilai-nilai kebaikan. Wa'addibuhum, dan didiklah mereka. Didiklah mereka. Upaya mendidik ini adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu. Ketika seorang siswa atau seorang santri telah muncul dalam bentuk amaliah nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan itu muncul dalam bentuk perilaku, muncul dalam bentuk amalan, maka itu berarti apa yang diajarkan sudah menjadi bahagian dari karakternya. Dengan kata lain, nilai itu sudah terinternalisasi di dalam batinnya. Sehingga amaliyahnya pun seperti itu. Itulah yang disebut dengan pendidikan karakter. Jih, Pak Ismail. Pendidikan karakter seperti itu. Di mana-mana kan, di sekolah-sekolah kan suka ditulis. Ya. Apa tulisannya? Pendidikan karakter. Intinya pendidikan karakter. Mencanangkan pendidikan karakter. Ya. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter yaitu. Nah, di pondok itu pendidikannya full karakter semua. Pendidikan yang diajarkan adalah pendidikan yang bernilai karakter semua. Di pondok. Periksa saja. Kalau ingin melihat anak kita ini sudah memiliki karakter yang diajarkan atau belum, diperiksa saja. Mulai dari bangun tidur. Ya, kalau boleh ada contengan-contengan itu, mulai bangun tidur, baca doa atau tidak. Karena membaca doa itu adalah, kalau sudah tertanam sebagai karakternya, membaca doa itu akan menjadi kebiasaan. Setelah bangun tidur apa, melakukan apa, melakukan apa. Ya. Nah, masuk ke kamar mandi bagaimana, keluar dari kamar mandi bagaimana, ketika akan makan seperti apa, ketika sedang makan bagaimana, ketika setelah makan, apa yang diperbuat, dan seterusnya. Kita bisa melihat, anak kita ini sudah tertanam belum karakter, dengan nilai-nilai yang diajarkan di pondok. Kalau makan tentu karakternya akan mencerminkan adab-adab makan. Kalau tidur akan mencerminkan adab tidur. Kalau berbicara, bertutur kata tentu akan mencerminkan adab bertutur kata. Nah, dari semua itu, kita sebagai orang tua bisa memberikan penilaian. Walaupun secara kasar, penilaian secara kasar. Ketika anak berbicara misalnya, berbicaranya masih belum santun, berbicaranya belum memenuhi kriteria yang kita inginkan. Oh, ini masih kurang. Kok bicaranya masih kasar ini anak? Berarti apa? Wa'addibuhum. Didik mereka itu. Kalau diajari, mungkin sudah. Diajari hadis tentang bagaimana berbicara yang baik, sudah. Bahkan hafal mungkin. Bisa dites. Kamu hafal enggak hadis? Masalah berbicara yang baik, kalau tidak, kalau atau diam. Hafal enggak hadisnya? Coba. Mungkin hafal. Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Berarti sudah diajarkan. Nah, cuma masalahnya, falyakul khairan, berbicaralah yang baik, itu sudah tertanam apa belum? Cara berbicara yang baiknya seperti apa? Tutur katanya seperti apa? Diksi katanya yang dikeluarkan dari lisannya seperti apa? Apakah sudah menjadi bahagian dirinya atau belum? Jadi berbicara lemah lembut itu bukan sekedar berbicara lemah lembut, bicaranya pelan. Iya Bapak. Ahmad. Iya Ibu. Bukan sekedar itunya. Tetapi jenis diksi katanya itu sendiri apakah memang mencerminkan kelemah lembutan atau tidak? Kalau tadi lemah lembut suaranya, tetapi jenis varian kata yang diucapkannya itu sudah termasuk dalam kategori ya, lemah lembut atau tidak. Apalagi kalau di Jawa atau di Sunda, kan kata itu bertingkat ya. Kata itu bertingkat. Ada kromo inggil, ada apalagi itu ya, kalau di Jawa. Di Sunda juga begitu. Ya. Nah. Orang tua akan merasakan kata itu kasar ya. Ketika anak mengatakan kalimat ya. Kalau ke orang tua misalnya kan mestinya dahar. Abah, dahar dulu kan gitu ya. Tapi ada kata yang kasar, dahar itu apa? Apa? Badok atau apa? Saya enggak tega mengucapkannya kasar. Iya. Gitu. Artinya anak itu mengucapkan seperti itu. Nah, kalimat seperti itu yang diucapkan oleh anak dengan diksi kata yang kasar itu, meskipun ucapannya mungkin tidak membentak, suaranya mungkin pelan, tapi pilihan diksi katanya itu kasar didengar telinga. Terasa zauk, rasa bahasanya itu kasar, itu akan kurang halus. Nah, apabila anak mengucapkan yang seperti itu kepada orang tua atau orang yang lebih tua, berarti harus ditegur, diperbaiki, dinasehati. Ini pendidikan terkait dengan kalimat wa addibuhum. Didiklah mereka. Didik mereka sehingga wa addibuhum, sehingga mereka beradab. Nah, tanda daripada beradab itu kan tadi ya, kalau bicara dengan orang tua ya tidak dengan kalimat itu, tapi dengan kalimat kalau ngajak orang tua makan ya dahar misalnya. Ya, dengan kata pilihan katanya seperti itu. Itu diajari. Diajarkan kepada anak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Falyaqul khairan," maka ucapkanlah al khaira. Ucapan yang baik itu mengandung beberapa kriteria itu tadi. Auliyasmut, atau kalau tidak berbicara yang baik, diam. Faliyakul khairan itu kan berbicaralah yang baik itu kan satu. Pembicaraan itu tidak mengandung dusta. Kalau sudah dusta, itu bukan ucapan yang baik. Itu sangat berbahaya. Kasar dan tidak. Kasar atau lembut. Itu masuk. Ya. Intonasi juga masuk. Ya. Kata-katanya lembut tapi intonasinya naik. Apalagi sambil matanya melotot. Yaitu menunjukkan ya, ekspresi keadaan batinnya, keadaan jiwanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan itu adalah tugas orang tua. Nah, nanti setelah ini anak-anak dibawa pulang oleh orang tua, baru orang tua kan liburan Ustaz ya. Nah, nanti di rumah tugas orang tua mendidik anak. Pasti ya, kita akan banyak menemukan pernik-pernik di dalam dunia pendidikan, di dalam mendidik anak. Ya, nanti baru pulang, ya, bersabar orang tua. Karena akan menemukan beberapa masalah. Ya, semoga anak-anak di sini baik-baik semua. Tapi pengalaman yang sudah-sudah di pondok-pondok lain, Setelah masuk, biasanya nanti ada daftar inventarisasi. Ya. Apa yang sudah dilakukan di rumah. Biasanya masalahnya apa? HP. Itu sudah masalah sekarang. Ya. Anak-anak milenial, ya, cepat sekali beradaptasi dengan handphone Android. Itu cepat sekali. Ya. Bahkan orang tuanya kalah cepat. Ya. Kalah cepat. Ya. Ya. Nah, ini permasalahan, ya, yang terjadi di beberapa tempat. Karenanya, ya, kita sebagai orang tua harus ekstra sabar. Kita sebagai orang tua harus ekstra sabar. Terutama menghadapi anak-anak remaja. Terutama menghadapi anak-anak remaja. Ketika mereka liburan di rumah. Mohon dengan mohon kepada para orang tua untuk tidak melakukan sikap-sikap yang berlebihan kepada anak-anak kita yang sudah menginjak usia remaja. Usia remaja itu usia berapa? 15 tahun. 13 tahun sudah ada yang remaja. 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Kenapa demikian? Di kalangan para ahli, masa remaja ini masa yang penuh topan dan badai. Masa yang penuh kelabilan, labil. Pada diri anak remaja, ia menganggap dirinya sudah besar. Kenapa? Karena ia sudah melewati usia anak. Ya, usia anak kan kalau secara umum di dunia pendidikan 7 sampai 12 tahun. Ya, usia ibtidai. Setelah itu masuk usia remaja. Nah, yang remaja ini menganggap diri saya bukan anak-anak lagi. Tetapi di satu sisi usianya masih 15, 16, 17. Belum dewasa. Jadi menggantung dia. Masa anak sudah dilalui, dia merasa sudah merasa besar. Dan dia merasa bukan anak-anak lagi. Tetapi untuk mencapai dewasa, dia belum mencapai usia dewasa. Pikirannya masih kekanak-kanakan. Ditandai dengan apa? Baperan. Tahu baperan? Nah, ini yang depan. Tahu enggak baperan? Hah? Tahu baperan? Ketika orang tuanya memarahi, marahnya sebentar saja marahnya. Langsung ia baper. Saya kok udah besar masa diginiin terus, diomongin terus. Ya tidak? Ya tidak? Salah sedikit diomongin, salah sedikit diomongin. Abah ini, Umi ini. Betul tidak? Betul. Jujur. Kenapa? Karena merasa dari sisi fisik memang besar. Tapi dari sisi psikologis dia belum mencapai usia dewasa. Nah, kalau dalam usia ini terus dicecar dengan marah lagi, bahkan dengan kekerasan, dipukul, dia apa? Ia akan memberontak. Bentuk pemberontakannya tentu beda-beda. Ada yang diam dengan cara mogok. Ada yang kabur ke rumah temannya. Masih alhamdulillah ke rumah temannya. Yang repot itu kalau nongkrong di terminal. Itu yang berbahaya. Atau dia melakukan apa? Yang intinya melakukan pembangkangan, pembangkangan. Yang lebih repot kalau lari ke tempat mbahnya, kakek neneknya, terus dilindungi. Nah ini sudah. Ya. Kita sebagai orang tua mau protes ke orang tua kita bagaimana, sementara anak kita dilindungi oleh mbahnya. Dan itu sering kita menemukan kasus-kasus. Akhirnya apa? Sudah, kata mbahnya. Gak usah mondok lagi. Biar saya yang biayai. Akhirnya disekolahkan umum. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Apa sebabnya? Ketika ya, setelah dirunut masalahnya, ternyata anak yang usia remaja ini di rumahnya terlalu banyak kena bully. Siapa yang membuli? Yang membuli siapa? Orang tuanya. Maksudnya orang tua baik. Agar anak itu menurut, agar anak itu patuh. Maksud orang tua baik. Tetapi anak yang usia remaja ini sudah punya pikiran sendiri. Yang pikiran sendirinya ini masih belum, ya, pijakannya itu belum kokoh, belum kuat, masih labil. Dia berpikir sendiri itu karena apa? Karena baperannya itu tadi. Perasaannya, tumbuh perasaannya itu lebih sensitif. Lebih sensitif. Untuk dirinya saja itu anak remaja itu sensitif sekali. Rambutnya sedikit kena angin saja. Itu kalau di situ ada sepeda motor, kan ada kaca spionnya, langsung dia. Betul tidak? Betul tidak? Hah? Ayo. Pengalaman di pondok pesantren yang lain, sampai kaca spionnya ini potol. Ya diputer-puter terus, dia gini. Ya, sepeda motor punya ustadznya lagi. Betul itu kejadian, seperti itu. Ya. Dia tidak sadar kalau apa ada sesuatu yang tidak pas di dirinya itu, dia langsung bereaksi itu. Itulah remaja. Jangankan dengan dibully, rambutnya aja kurang rapi, rambutnya kurang pakai hair tonic atau apa itu. Ya. Itu dia masih ini. Ya. Itu remaja. Ya. Apalagi di pipinya ada tumbuh jerawat satu. Ini. Ya. Tapi gak apa-apalah. Wajah tanpa jerawat itu kan seperti langit tanpa bintang. Kan begitu baperannya. Itu remaja, seperti itu. Sehingga, ketika kita melakukan tindakan-tindakan terhadap anak-anak kita yang sudah remaja itu, berusaha untuk terukur. Kalau bisa, dicoba untuk dialog dulu. Wah ini kok main HP terus seharian. Dah dipanggil aja diajak ngobrol. Kamu kok. Ya. Abah lihat main HP terus seharian. Emang buka-buka apa sih? Ada apa di HP sehingga kok matamu terus bisa setia dengan Android? Ya. Sampai Abah ada di depanmu saja kamu kalahkan. Emang ada apa di HP itu? Diajak dialog. Diajak berbicara. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan kekerasan itu bisa diminimalisir. Karena khawatir kalau terlalu sering, kalau terlalu keras, akan membahayakan kepada anak itu sendiri. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini ketika kita mendapati anak-anak kita sedang liburan di rumah. Terutama yang putri. Anak-anak kita yang putri. Jelas. Ya. Ruang lingkupnya tidak sebagaimana yang putra. Yang putri cenderung untuk berada di dalam rumah. Maka saya berpesan kepada para ummahat yang mendapati anak-anak putrinya liburan di rumah, berusahalah untuk memberikan aktivitas-aktivitas yang positif untuk anak-anak putri di rumah. Adakan kegiatan-kegiatan, misalnya memasak. Adakan kegiatan-kegiatan, misalnya menyulam, menjahit, apalah yang sekiranya ada sarana-prasarananya di rumah. Dan sangat bagus sekali, kalau misalnya di dalam rumah, nanti anak putri, ayo, diajak, ayo kita latihan buat cilok pentol. Nah, pentol apa cilok di sini? Pentol ya. Yang putri, ayo kita latihan pentol, buat pentol. Ibunya yang, uminya yang melatih. Nanti ada saudaranya yang laki-laki, ini pentolnya banyak, kamu mau gak jualkan di sana tuh? Misalnya kakaknya atau adiknya yang sudah remaja. Tidak apa-apa. Kita sebagai orang tua, sebagai abahnya misalnya, sebagai abahnya memfasilitasi. Ya sudah nanti dibuatkan apa mejanya, dibuatkan apanya. Sehingga masa liburan itu, ya, kita mengajari anak-anak entrepreneur, kewirausahaan. Ya tentu tidak semua keluarga harus seragam bikin pentol. Masa satu pondok ini seluruh wali santrinya bikin pentol semua. Pentolisasi namanya. Tetapi ini hanya sebagai contoh saja. Bagaimana anak-anak kita di dalam rumah itu dibuat kegiatan-kegiatan. Ya entah membuat es. Entah membuat apa, kita orang tuanya memfasilitasi dan memberikan bimbingan. Ya. Karena kalau tidak ada kegiatan, nanti larinya ke HP. HP. Karena itu akan lebih asyik. Ya selain kegiatan-kegiatan di rumah juga kita memfasilitasi, yuk kita silaturahmi yuk. Kemana? Ke Bonbin. Bukan silaturahmi, berkunjung. Tidak apa-apa. Silaturahmi kemana? Ke paman, ya. Ke rumah, ya. Siapa? Ya. Intinya ada aktivitas. Nah, fasilitatornya adalah kita sebagai orang tua. Ya. Maka pandai-pandailah merancang agenda untuk mengisi liburan anak-anak kita. Kenapa ini saya sampaikan kepada para abah, para umahat? Umahat, sampai enggak? dengar juga pada para ummahat. Kenapa saya sampaikan? Karena ya, anak-anak kita ini mau liburan dan kita berharap liburannya diisi dengan, waktunya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Walhamdulillah kalau anak kita sudah tumbuh kesadarannya di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadahnya. Ya. Intensitas membaca Al-Qur'annya lebih ditingkatkan lagi setelah di rumah. Walhamdulillah kalau seperti itu. Tetapi kalau anak-anak kita memerlukan bimbingan, memerlukan pengarahan dari kita sebagai orang tua, maka siapkan agenda-agenda aktivitas di rumah. Jangan dilepas begitu saja anak. Terutama yang memasuki usia remaja. Begitu juga kepada anak-anak tentunya, para santri-santriwati, saat di rumah, manfaatkan waktu untuk, terutama di bulan Ramadan ini, untuk beribadah, untuk memperkuat, mempertajam aktivitas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada abah atau kepada ibu di rumah, umi, upaya-upaya yang misalnya saya ingin ngantarkan makanan ke rumahnya ini, boleh seperti itu. Nanti orang tua yang memfasilitasi. Artinya apa? Anak ingin bersedekah. Ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia yang paling pemurah. Sebagai manusia yang dermawan. Ajwadan nas. Nah, ketika anak kita memiliki ide yang seperti itu, fasilitasi. Bila tentunya kita memiliki, kita sebagai orang tua, memiliki kemampuan. Artinya adalah sebagian rezeki yang kita sisihkan untuk melatih anak-anak kita berderma, bersedekah, berinfak. Tidak semata-mata kita memberi uang kepada anak kita untuk jajan, itu saja, tidak. Ini untuk jajan, ini untuk sedekah, ini untuk infak, ini untuk fakir miskin dan seterusnya. Sehingga kita memberikan pelatihan kepada anak-anak. Itulah yang disebut dengan wa'addibuhum, didik mereka itu. Sehingga mereka memiliki adab tentang perkara-perkara yang bersifat keduniaan, bersifat agama tersebut. Jadi kembali, bahwasannya tugas pendidikan itu ada di pundak kita sebagai orang tua. Maka sebagai orang tua, tentu seharusnya, seharusnya berbahagia sekali ketika anak-anaknya itu pulang liburan di rumah. Kenapa demikian? Positive thinking, cara berpikir positifnya, alhamdulillah anak-anak saya ini liburan. Sekarang berarti di rumah bersama kami orang tua. Ini ladang pahala buat saya, buat ibunya, buat orang tuanya. Ladang pahala. Untuk apa? Memberikan pendidikan. Memberikan sesuatu. Nilai-nilai kebaikan kepada anak. Harusnya demikian. Jangan sebaliknya. Baru beberapa hari di rumah, sudah telepon ustadznya. Ustadz, boleh tidak anak saya pulang lebih dulu ke pondok? Liburannya sampai kapan ini, Ustaz? Ya. 17 Sawal. Ustaz, boleh tidak kalau misalnya 5 Sawal anak saya sudah masuk pondok? Kenapa memangnya? Ya tidak apa-apa, biar cepat saja masuk pondoknya. Nah, mesti ada sesuatu ini kan? Seharusnya kan orang tua itu bahagia ada anak-anak di sekitarnya. Minimal lah kalau malam hari, Ahmad, pijitin Abah. Nah, itu kan bahagia sekali. Itu bahagia sekali. Ya. Ketika dipijitin itu kita menginterogasi sedalam-dalamnya itu bisa. Mat, kamu di pondok belajar apa saja? Wah, sudah cerita. Itu sambil mijitin. Disitulah keakraban itu bisa kita dapatkan. Keakraban antara ayah dan anak. Kalau pagi harinya kita telah melakukan sesuatu yang keliru kepada anak kita, ketika sedang memijit itulah sampaikan, Ahmad minta maaf ya, Abah tadi pagi marah-marah. Minta maaf ya. Gak apa-apa, Bah. Lain kali jangan seperti itu lagi ya, Bah. Gak apa-apa, tapi pesannya lain kali jangan seperti itu. Tapi itulah keakraban. Kedekatan kita sebagai orang tua dengan anak-anak itu harus dijalin. Kenapa demikian? Kesempatan untuk menjalin itu ya saat liburan. Kenapa demikian? Karena kalau sudah masuk pondok, kita waktu untuk mengakrabkan itu, waktu untuk mengakrabkan itu terbatas. Dan sangat minim sekali. Justru saat liburan itulah kita membangun keakraban dengan anak kita. Apa manfaatnya keakraban itu? Sekarang belum merasakan. Tapi nanti ketika rambut sudah beruban, kulit sudah berkeriput, mata sudah tidak awas, telinga sudah kurang pendengarannya, jalan kakinya sudah 3, satu pakai tongkat. Ketika kita sebagai orang tua sudah seperti itu, di saat itulah kita benar-benar merasakan, oh dulu saya mengakrabkan saya dengan anak, sekarang saya bisa merasakan anak saya sakit, anak saya yang jauh datang menengok. Mau lebaran begini, anak saya berusaha untuk mudik. Tidak hanya sekedar ngirim uangnya, tapi orangnya datang. Ngasih baju baru, sarung baru, ya, kopiah baru, kasih uang, ya, 500 ribu. Ya. Meskipun nanti ketika anak saya berangkat dari rumah saya, ngambil beras, ngambil apa. Iya. Tapi orang tua kan senang seperti itu. Senang orang tua seperti itu. Apalagi untuk anaknya yang itu adalah untuk cucunya, cucu kesayangan. Tidak apa-apa, bawa aja, bawa. Ya. Ya. Itu di saat nanti kita, karena apa? Ikatan emosional. Yang di dalam istilah psikologi, itu ada ikatan emosional. Kalau bahasa Inggrisnya, orang bahasa Inggris, attachment. Ya. Behavior, perilaku lekat istilahnya. Nah, kita membangun perilaku lekat. adanya kedekatan emosi antara kita dengan anak. Jangan sampai ada ini, ada seorang yang bercerita kepada saya ini sejak kecil sudah mondok, sehingga saya kalau orang tua sakit tuh kok nggak ada perasaan apa di sini gitu. Loh, memangnya kenapa? Ya mungkin sudah terlalu lama sekali pisah dengan orang tua, sehingga jalinan emosi itu tidak terbangun. Ba'dallah. Nah, kita sebagai orang tua berupaya di masa liburan anak-anak ini benar-benar diisi dengan pengakraban-pengakraban. Dekati anak kita. Kalau dia sedang sibuk dengan HP, kita duduk sampingnya. Lihat apa? Sudah gitu saja. Itu untuk menunjukkan kalimat, sedang apa? Itu pengakraban. Paling orang tua kita, paling anaknya nanti, apa, ngagetin aja. Kan gitu. Tapi kita sudah berusaha untuk mengakrabkan diri dengan anak. Apalagi kalau anaknya bisa mencukur. Ahmad, ini abah mau lebaran nih. Perlu ganteng dikit. Cukur dong rambut abah. Ayo abah, siap abah. Itu deh, sip itu. Masya Allah. Akrab. Tidak perlu ke barbershop itu. Cukup anak kita bisa memotong rambut kita. Masya Allah. Tapi anak saya belum bisa mencukur tuh Ustaz. Ya makanya dilatih. Tapi kan tidak semua harus pandai mencukur. Tapi itu satu contoh saja bagaimana kita mengakrabkan. Mungkin nanti anak punya keahlian apa. Mungkin di antara yang laki-laki pintar memasak selama di pondoknya. Kalau musim malam Jumat liburan paling canggih masaknya. Nasi goreng misalnya. Bisa kita minta masakan. Kamu di pondok suka masak apa? Masak apa aja. Mau rasa rendang. Hebat anak saya. Mau rasa mie Aceh. Masya Allah. Mau rasa kare. Masya Allah. Mau rasa soto Banjar. Bisa. Abang mau rasa apa? Soto Banjar. Siap. Indomie. Rasa soto Banjar. Anak kita pinter-pinter sudah. Mau masak apa saja, insya Allah bisa. Nah, intinya yang tadi saya berikan contoh-contoh itu hanya untuk bagaimana di rumah itu kita membangun keakraban dengan anak-anak kita, sehingga suasana rumah tidak streng, tidak tegang terus, dengan anak-anak kita familiar. Kadang kan ada pembawaan kita sebagai orang tua, pembawaannya serius terus, kan begitu. Maka ketika di hadapan anak-anak, letakkan dululah keseriusan itu. Berikan nasihat-nasihat, yang nasihat-nasihat itu disampaikan dengan bahasa yang cair, suasana yang cair, suasana yang akrab. Nasihat-nasihat itu disampaikan. Sudah? Waktunya ada pembagian hadiah masalahnya nih. Ini gelisah semua yang di depan nih. Kapan nih pembagian hadiahnya? Tapi mungkin sampai di sini sekedar sharing. Bagaimana kita mengakrabkan, bagaimana kita menciptakan suasana, mengisi liburan anak-anak kita dengan diri kita tentunya. Anak-anak putri kita dan seterusnya di rumah, sehingga benar-benar waktu liburan bagi anak-anak itu terasa bermanfaat. Dan waktu liburan bagi kita sebagai orang tua serasa benar-benar bahwasannya memiliki anak itu adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat yang luar biasa. Kita sebagai orang tua kan ingin merasakan. Ya. Diamanahi anak itu, anak adalah sesuatu yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk kita, kebaikan untuk akhirat kita. Dan tentu saja kebaikan untuk anak itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sesuatu yang keliru, ada yang salah, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.